saat ini, dan kita akan belajar bersama dari bagian firman Tuhan di bawah pokok tema gereja yang misioner. Ya, saya mengajak kita, langsung mengajak kita membuka dari Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ke-20. Kalau sudah menemukan, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku sampai kepada akhir zaman. Ya, semoga jawab pembacaan kita, kiranya Tuhan menolong kita, boleh memahami bagian dari firman ini. Ya, kita akan belajar dari bagaimana, apa sih gereja yang dimaksud dengan gereja yang misioner itu. Lanjut. Ya, seperti kita tahu bahwa dari bagian-bagian sebelumnya di bawah tema pokok besar doktrina tentang eklesiologi, tentang doktrin gereja, bahwa gereja adalah berasal dari bahasa Portugis yang diambil begitu, dari bahasa Portugis igreja, dan juga dari bahasa Yunani yang ekkalio atau eklesia, yang berasal dari dua kata bahasa ek dan kalio. Ek itu keluar, kalio itu manggil. Jadi gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil secara khusus keluar. Jadi keluar dari mana? Keluar dari kumpulan orang berdosa, dipanggil secara khusus untuk dikhususkan, yang kemudian diutus. Nah, misioner, sementara misioner adalah gereja yang misioner. Misioner ada bersifat misi, menurut Kamus Besar Bahasa. Jadi bicara tentang gereja yang misioner adalah gereja atau kumpulan orang-orang tadi yang dikhususkan tadi itu, yang diangkat keluar dari orang-orang, dari kumpulan orang berdosa, itu yang kumpulan orang ini yang pada akhirnya diharapkan bersifat misi. Jadi gereja misioner adalah gereja yang secara konsisten menjalankan misi yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus dalam bentuk pekabaran Injil. Nah, hari ini kita belajar dari bagian ini melihat bagaimana gereja yang misioner ini dari pokok Alkitab yang kita baca tadi, dari bagaimana amanat agung. Nah, kita melihat gereja yang misioner itu bisa memenuhi tuntutan-tuntutan ini. Nah, kita lihat tuntutan apa yang perlu dipenuhi. Ya, empat kata kerja di sana yang kita lihat dari kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pertama, pergi. Ya, di dalam pergi itu pergi untuk apa, pertanyaannya adalah. Adalah pergi untuk menjadikan, pertama menjadikan murid, yang kedua itu pergi untuk membaptis dan pergi untuk mengajar. Jadi ketiga hal itu sebenarnya waktu disuruh pergi untuk melakukan itu semua, lalu diharapkan adalah dampaknya adalah kembali kepada pengutusan. Jadi waktu orang diutus, kemudian orang akan menjadikan murid, orang akan baptis, mengajar, dan kemudian akan mengutus kembali jemaat yang berhasil didapat dari orang-orang yang sudah dibaptis, orang-orang yang sudah dimuridkan itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pergi? Seperti kita tahu bahwa bicara tentang pergi, ya melangkah keluar, ada melangkahkan kaki keluar, bukan hanya diam di tempat, bukan hanya menjalankan rutinitas gerejawi, bukan hanya terjebak pada ritual gerejawi. Seperti kita tahu bahwa hari ini banyak gereja yang hanya terjebak pada bagaimana persekutuan itu diatur sedemikian rupa, bagaimana persekutuan itu dilaksanakan dengan cara yang seksama, dengan cara yang dinamis, dengan cara yang harus sesuai liturgi dan sebagainya. Orang terjebak hanya kepada ya fenomena bagaimana mengatur gereja di dalam, tapi lupa untuk pergi keluar. Padahal seperti kita tahu di Amanat Agung, sebagai bagian dari gereja yang misioner, maka gereja itu harus keluar. Gereja yang keluar bukan hanya di dalam seperti kita tahu, tapi gereja yang melangkah kangen kaki, mencoba melangkah keluar ke sana. Bukan hanya sibuk dengan pelayanan di dalam, bukan hanya melulu mengurusi soal kasus-kasus yang tidak penting sebenarnya, lalu lupa menginjili. Nah, gereja yang misioner adalah gereja yang dipanggil keluar untuk melayani orang yang ada di luar sana. Saya ingat perkataan Jokowi, Indonesia itu hanya melulu ngurusi soal konflik-konflik politik dan segala macam. Padahal di luar sana orang sudah berdiskusi atau sibuk mengurusi dengan bagaimana internet yang lebih cepat, bagaimana orang pergi keluar angkasa dan sebagainya. Nah, saya pikir gereja juga harus seperti ini. Bicara tentang pergi, gereja jangan hanya melulu soal-soal yang sepele-sepele, soal-soal konflik-konflik kecil. Tapi bagaimana gereja bisa bersatu kemudian keluar. Karena gereja sendiri ansih adalah atau sesungguhnya adalah orang yang dikhususkan, orang yang dipanggil keluar. Karena itu setelah dipanggil keluar, maka tujuan gereja yang dipanggil, orang-orang yang dipanggil keluar adalah untuk pergi keluar sana. Nah, ketika saya berbicara tentang gereja di sini bukan hanya sekedar gereja organik dalam artian gereja tubuh Kristus, tapi juga gereja dalam artian organisasi, tubuh gereja itu sendiri. Nah, lalu kita akan melihat bagaimana gereja itu bukan sekedar bukan sekedar hanya pergi, tapi perginya itu pun memiliki tujuan seperti kita lihat tadi. Nah, mari kita lihat pertama bahwa gereja yang misioner adalah memenuhi bukan saja pergi, tapi juga perginya itu ada maksud, ada pergi untuk apa? Nah, perginya itu adalah bukan sekedar ya asal kita pelayanan keluar, asal kita ada kegiatan di luar. Bukan soal itu, tapi bagaimana perginya itu memiliki tujuan yang jelas. Yang pertama adalah menjadikan murid. Bicara tentang menjadikan murid, Bapak Ibu terkasih, bahwa ini juga bukan seperti yang hanya sekedar orang bisa kita muridkan, orang bisa kita kristenkan dan banyak macam. Bicara kewajiban murid, saya akan mengajak kita melihat bagaimana seorang murid adalah orang yang harus rela mau diajar, artinya orang yang memiliki kepekaan diri, memiliki kedewasaan diri, memiliki kerendahan hati untuk diajar. Itu pertama seorang murid, itu nilai utama seorang murid. Lalu yang kedua adalah orang murid adalah rela mau belajar, berjuang dan setengah mati untuk belajar dari gurunya. Dan kemudian yang ketiga, keutamaan atau nilai penting seorang murid adalah ketika dia bisa mengikuti teladan seorang guru. Nah, mengikuti teladan, rela diajar, dan mau belajar, itulah utama seorang murid. Nah, kalau bicara tentang menjadikan murid, bukan kemudian orang itu mengikuti orang yang mengajarnya itu. Sebenarnya orang yang mengajar hanyalah fasilitator semata. Seperti saya mengajar Bapak Ibu misalnya, seperti saya berkhotbah, saya hanya fasilitator semata. Tapi bagaimana pentingnya menjadikan murid adalah bahwa orang-orang, seperti kita lihat tadi, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus, itu yang terpenting. Jadi bukan orang disuruh, kemudian orang seorang murid harus rela mau diajar, mau belajar, mengikuti, tapi orang kemudian diarahkan kepada, hanya kepada fanatisme kepada denominasi gereja, lalu orang diajarkan hanya fanatik kepada satu tokoh tertentu, orang tertentu, fanatisme tokoh, bukan artinya orang itu waktu dijadikan murid itu bukan murid-muridnya pendeta, dia bukan muridnya kemudian gereja, walaupun secara faktual orang diajarkan bertatap muka dengan pendeta, dengan pengajar, dan sebagainya. Tapi bagaimana orang itu kemudian dilekatkan kepada Tuhan? Waktu orang itu diajar, waktu orang itu diberikan pemahaman, itu bukan untuk kemudian orang itu melekat kepada kita, melekat kepada sang pengajar, melekat kepada guru yang ada di dunia. Tapi bagaimana orang itu memiliki bisa melekatkan diri kepada Tuhan yang kemudian memerintahkan para guru, merintahkan kita semua untuk pergi dan menjadikan murid. Jadi yang penting adalah menjadikan orang itu menjadikan murid Yesus. Jadi semua orang itu dibawa kepada Kristus. Nah, kalau kita lihat hal seperti ini bukankah ini sebenarnya secara fakta sedikit sekali yang kemudian bukan sedikit ya, apa ya? Di beberapa tempat kita lihat orang justru dalam tanda petik dibuat bergantung sepenuhnya kepada salah satu tokoh, kepada salah satu pendeta. Misalnya, waktu bicara tentang perjamuan di gereja tertentu, kalau bukan perjamuan pendeta itu, maka ya itu perjamuan seolah-olah tidak afdol. Jadi bagaimana sebuah persekutuan itu atau sebuah ibadah atau gereja itu mengarahkan jemaat-jemaatnya, mengarahkan murid-murid yang harusnya dimuridkan kepada Kristus ini dependen, bergantung sepenuhnya kepada sang tokoh ini. Misalnya, kalau tidak didoakan oleh pendeta tertentu, maka rasanya doa itu tidak sah. Maka rasanya doa itu, misalnya kita mau membuat suatu sebuah usaha, mengawali usaha, lalu yang doakan adalah bukan pendeta yang tokoh utama ini. Maka seolah-olah hal itu kayak enggak didengar Tuhan, seolah-olah tidak afdol. Padahal faktanya bahwa doa yang penting adalah doa yang benar, berdoa orang benar yang diungkapkan, bukan soal orangnya. Nah, tapi fakta yang menyedihkan adalah waktu hari ini adalah banyak orang yang menjadikan murid hanya mengarahkan murid itu kepada orang. Jadi kalau kemudian orang berhasil memuridkan seseorang atau pendeta atau kami-kami sebagai pendeta kalau berhasil memuridkan orang dan kemudian murid itu semakin dependen terhadap kami, semakin bergantung terhadap kami, semakin tidak bisa, seolah tidak bisa bergerak tanpa kami, maka sesungguhnya kami ini sudah gagal. Karena yang harus dilakukan adalah bahwa murid itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi peran kita seorang guru sebagai fasilitator adalah menjadikan murid ini, peran hamba Tuhan sebagai fasilitator ini, menjadikan murid itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita semua adalah alatnya saja. Nah, ini peran gereja yang misioner pertama. Dan yang dalam menjadikan murid yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu bisa gereja dalam konteks umumnya adalah bisa mendidik, bisa mengarahkan dan kemudian bisa mendewasakan. Baik-baik. Ya, bisa mengarahkan dan bisa mendewasakan. Dalam hal ini adalah bahwa gereja bisa mengarahkan atau mengajarkan kepada orang waktu kemudian gereja itu memberikan seorang adalah jangan cepat puas terhadap apa yang didapat. Karena kalau kita bicara dalam dunia penginjilan, waktu orang sudah menerima Kristus secara pribadi dan kemudian hidupnya diselamatkan, maka ada euforia tertentu. Euforia orang yang baru bertobat adalah mereka hanya bersyukur lalu melakukan segala sesuatu untuk kepentingan spiritual diri, lalu lupa melihat bahwa waktu dia dipanggil masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam warga negaranya Allah, maka dia juga dipanggil bukan hanya untuk diri, bukan hanya soal bagaimana meributkan keselamatan diri, tapi bagaimana bisa berdampak juga bagi orang di luar sana. Dan euforia yang kedua, orang yang baru bertobat adalah merasa segala sesuatu dia sudah tahu. Oh, saya sudah pernah diajar tentang ini, oh saya sudah tahu. Tidak. Justru fungsi gereja adalah mengajarkan, mengingatkan orang, mendewasakan orang, bukan hanya sekedar pada titik orang itu bisa selamat, bukan hanya sekedar pada titik orang itu yang mengerti Kristen itu apa, bukan saja sekedar pada titik mengerti saya diselamatkan oleh Yesus, titik di luar Yesus tidak selamat. Bukan hanya seperti titik seperti itu. Tapi bagaimana memuridkan orang adalah mendewasakan orang itu secara spiritual, sehingga pada akhirnya yang bukan melulu soal bubur yang kemudian dikonsumsi, tapi juga makanan keras yang dikonsumsi. Bukan soal berkat-berkat yang dikonsumsi, bukan soal susu saja yang dikonsumsi, tapi juga makanan berat. Makanan berat seperti apa? Bukan soal melulu berkat itu adalah soal bagaimana orang itu kemudian merasakan kalau banyak uang. Berkat bukan saja kalau orang itu merasakan bagaimana dipimpin Tuhan, seolah-olah pelayanannya diberkati dengan semakin sejahtera dan bagainya. Tapi bagaimana orang itu didewasakan, bahkan di saat terjadi penderitaan, orang itu bisa merasakan bahwa ada Tuhan di sana, bahwa ada pemeliharaan Tuhan di sana. Nah, orang yang didewasakan seperti ini, orang yang dimuridkan itu adalah orang yang didewasakan seperti ini. Nah, ini bagian dari gereja yang misioner adalah salah satu hal yang pertama kita lihat adalah bagaimana gereja itu mendewasakan jemaatnya. Bagaimana jemaat itu bukan hanya pergi, sekedar pergi, tapi bisa memuridkan jemaatnya, memuridkan orang-orang yang dilayani, mendewasakan orang-orang yang dilayani. Saya pikir itu satu hal yang penting yang perlu kita renungkan sebagai gereja dan tubuh Kristus. Sudahkah kita kemudian memiliki komitmen secara pribadi maupun secara organisasi untuk melayani teman-teman kita? Bukankah kita sebenarnya, termasuk saya sendiri, adalah orang yang nyaman berada di dalam lingkungan sendiri? termasuk orang yang nyaman berada di dalam, ya kalau sama Kristen ngobrol lebih enak. Tapi panggilan Tuhan adalah keluar sana. Bagaimana kita bisa melayani orang di luar sana kalau kita tidak keluar di sana? Bagaimana kita melayani orang di luar sana kalau kita kemudian tidak memiliki relasi dengan orang di luar sana? Bagaimana kita tidak memiliki relasi orang di luar sana dan pada akhirnya melayani kalau kita tidak mau bersosialisasi dan banyak hal yang perlu dikerjakan. Karena itu penting bagaimana kita memiliki relasi yang baik dengan orang di luar sana, karena mereka bukan saja objek keselamatan, tapi juga adalah orang yang perlu, bukan hanya soal bagaimana relasi sosial yang penting, tapi bagaimana mereka dilihat sebagai objek keselamatan dianugerahkan Tuhan buat kita, dan itu yang saya pikir perlu kita renungkan bersama. Lalu yang kedua adalah bicara tentang baptis. Baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu terkasih, bicara tentang baptis, seperti kita tahu hari ini orang hanya melulu berdiskusi hanya soal pada titik fenomenanya saja. Bagaimana cara baptisan? Apakah diselam? Apakah pakai bendera? Apakah kemudian bolehkah pakai ini dan itu? Apakah kemudian harus dipercik? Lalu bagaimana cara menyelam, didorong ke belakang atau ditenggelamkan. Hari ini orang berdiskusi hanya pada titik fenomenanya saja. Padahal yang terpenting adalah esensinya bagaimana. Baptisan esensinya seperti apa? Esensi baptisan seperti kita tahu adalah kalau dia dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi bukan di dalam nama lain. Bukan di dalam nama Yohanes, bukan di dalam nama siapa, tapi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah esensinya. Jadi waktu orang kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan kemudian beberapa waktu kemudian orang diminta baptis lagi, sesungguhnya orang itu sudah menghina nama di mana dia dibaptiskan. Nama yang kemudian memberkati dia, nama yang memasukkan dia di dalam perjanjian Tuhan itu, karena baptisan sendiri artinya adalah memasukkan orang dalam perjanjian Tuhan. Dia sudah menghina nama Yesus, nama Bapa dan nama Roh Kudus. Lalu dibaptis ulang dengan nama yang sama lagi. Saya pikir sesuatu yang aneh. Karena itulah hari ini seperti kita lihat, orang hanya berdiskusi pada fenomenanya saja. Yang penting adalah bukan hanya cara baptisan. Tadi orang juga diikatkan kepada pendetanya. Pendetanya siapa yang membaptis? Bukan hanya pendetanya, tapi di mana dibaptis? Bahkan orang sudah dibaptis berkali-kali, kalau saya dengar dari kesaksian banyak orang gitu, ada sudah dibaptis anak-anak, lalu masuk ke gereja berbeda dibaptis lagi, karena dikatakan itu tidak sah, lalu gereja di tempat lain lagi harus dibaptis lagi, karena itu dengan alasan dan segala macam. Lalu waktu dia pergi ke Israel pun membaptiskan, minta dibaptis lagi, karena lebih afdol kalau itu ada di Sungai Yordan misalnya. Saya pikir, orang hanya melulu soal kulit-kulitnya saja, padahal penting adalah berdiskusi adalah soal esensi baptisan itu sendiri. Nah, esensi baptisan seperti kita tahu bahwa yang penting adalah baptisan itu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu kemudian mengerti apa maksud dari baptisan. Seperti kita tahu dalam gereja kita juga percaya bahwa baptisan itu adalah merupakan tanda perjanjian Allah. Di mana di sana ada kepastian tentang pengampunan, lalu orang disucikan dan dibaharui. Dan ini kalau kita cermati dibacakan waktu sedang ada prosesi pembaptisan itu ya. Nah, jadi penting mengetahui bahwa baptisan itu gereja misioner, gereja yang baptis adalah membawa orang masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Ini yang terpenting. Esensinya adalah bagaimana gereja itu bisa membawa orang masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Bukan berdiskusi hanya soal kulit-kulitnya saja. Bukan hanya soal diskusi ya gereja kita yang paling benar, yang baptisan kita yang paling benar. Tapi bagaimana gereja bisa membaptis orang, membawa orang masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Dan kemudian di sana orang diberkati melalui hal itu. Dan orang semakin merasakan bahwa bukan hanya mereka masuk dalam perjanjian Tuhan, tapi di sana ada kepastian tentang pengampunan dosa, di sana ada orang kemudian disucikan, dibaharui dan oleh Roh Kudus dan kemudian orang-orang dibentuk. Nah, waktu bicara tentang baptisan adalah bicara tentang bagaimana membawa masuk orang ke dalam perjanjian Tuhan. Ini juga kalau di gereja kita diparalelkan dengan sunat. Seperti kita tahu bahwa sunat adalah bagaimana tanda orang masuk dalam perjanjian Tuhan. Dan itu dilaksanakan umur 8 hari kan. Umur 8 hari dibawa kepada imam lalu kemudian disunatkan. Nah, baptisan diparalelkan dalam konteks ini. Karena itu gereja yang misioner bukan hanya gereja yang hanya sekedar pergi, bukan hanya gereja yang kemudian memuridkan, tapi adalah membawa orang itu menjadi warga negaranya Kristus, warga negara Allah, menjadi warganya Allah, menjadi orang yang masuk dalam perjanjian Tuhan. Itu yang saya pikir penting dalam konteks baptisan ini. Nah, begitu juga bicara tentang baptisan anak. Ada gereja kita mempercayai bahwa iman orang tua itu menguduskan anak-anak, dan kemudian iman orang tua itulah yang kemudian memproklamirkan diri ke hadapan jemaat. Bicara tentang baptisan anak, memproklamirkan diri ke hadapan jemaat bahwa dia akan mendidik anak ini dalam terang firman Tuhan. Nah, di saat orang membaptiskan, membawa anak yang itu dibaptiskan, orang itu sedang melakukan mengungkapkan iman percaya orang tua itu, bahwa dia percaya bahwa Tuhan akan memberkati anak ini melalui dia sebagai alatnya, dia sebagai perantara, orang tua sebagai perantara yang akan menguduskan dia, yang akan kemudian mendidik dia dalam terang kebenaran. Nah, jadi penting bicara tentang gereja yang misioner juga berdiskusi tentang membaptiskan umat yang dilayani. Dan yang ketiga adalah bicara tentang bagaimana mengajar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya pikir ini adalah sesuatu hal yang penting, mengajar bukan sekedar sembarang ajar, tapi ajar sudah jelas. Ajar melakukan segala yang telah diperintahkan Tuhan kepada mereka. Nah, bicara tentang ajar, kalau kita lihat di sana ada kata didasko dalam bahasa Yunani-nya. Di sana bicara tentang bagaimana orang mengajar, menjelaskan, menginstruksikan, menanamkan, dan banyak hal lagi. Jadi bicara tentang ajar bukan soal kemudian transverse knowledge, bukan seorang sekedar berdiskusi tentang bagaimana orang mentransmisikan pengetahuannya kepada muridnya, kepada orang yang diajar. Tapi diajar dalam konteks ini adalah diajar orang itu melihat, orang diajar, orang itu dijelaskan, orang itu diinstruksikan, orang itu ditanamkan bagaimana atau apa yang Tuhan perintahkan dan bagaimana melakukan perintah Tuhan itu. Jadi jelas diajarkan untuk melekat kepada Tuhan, lagi-lagi melekat kepada Tuhan. Diajarkan untuk tunduk kepada Tuhan. Diajarkan untuk taat kepada Tuhan. Bukan hanya dalam tataran pengajaran, dalam tataran pengetahuan bahwa kita harus taat, tapi bagaimana caranya pun perlu diajarkan. Bagaimana orang ditekankan, diinstruksikan, ditanamkan, bahkan diperintahkan untuk mengajar. Ini satu hal yang penting untuk dilakukan dalam mengajar. Jadi bukan sekedar, lagi-lagi bukan sekedar soal transfer knowledge. Karena kalau transfer knowledge, transfer pengetahuan, mentransmisikan pengetahuan, maka yang terjadi adalah hanya sekedar orang memiliki teologi yang baik. Hanya memiliki teologi yang baik, belum tentu orang memiliki teologi yang baik itu didasarkan pada kasih Allah, kasih yang sejati, pada kasih yang perlu dimiliki. Nah, inilah yang kalau kita dibaca kitab Wahyu, hal inilah yang kemudian menjadi sandungan bagi jemaat Efesus. Kalau kita baca bahwa jemaat Efesus dicela karena mereka tidak melakukan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula ada banyak hal yang menafsirkan, salah satunya adalah bicara tentang bahwa orang Efesus itu mampu membuktikan bahwa seseorang itu bukan nabi, mampu membuktikan bahwa seseorang itu yang mengaku diri rasul itu bukan rasul. Karena mereka sudah belajar di Tiranus bersama Paulus, belajar lebih lama, sekitar 2 tahun dengan Paulus. Tapi mereka hanya bisa membuktikan, mereka harus hanya bisa mencelikkan bahwa ini orang bukan rasul sungguhan. Tapi mereka tidak melakukan, tidak mementingkan kerohanian, tidak mementingkan jiwa orang itu. Jadi sekedar hanya bisa memojokkan, itu yang terpenting. Nah, melalui itu saya juga diingatkan bahwa bukan sekedar penting memiliki pengetahuan teologi yang baik, tapi pengetahuan yang teologi yang baik didasarkan oleh kasih Tuhan, sehingga kita tidak hanya kemudian mampu mengkritisi orang yang mengajar, mengkritisi orang berkhotbah, tapi mengkritisi bahkan membuktikan orang itu sesat, kita mampu. Seperti dilakukan Efesus. Tapi bukan melulu pada titik itu, tapi bagaimana kita, kalau orang itu terbukti sesat, maka orang itu kita gembalakan dan jiwanya yang diselamatkan. Bahkan hanya membuktikan, lalu menyatakan ini sesat, lalu membiarkan jiwa itu. Nah, ada satu tafsiran menyatakan demikian, bahwa orang Efesus dicela karena mereka tidak melakukan kasih yang mula-mula, dan kasih mula-mula ini ditafsirkan sebagai hal tersebut. Mereka hanya melulu arogan dengan teologinya, tapi tidak memiliki kasih terhadap orang. Dalam konteks ini tentu orang yang penyesat tadi itu. Jadi penyesat pun kalau demikian masih di jiwanya pun masih diperhitungkan Tuhan. Kadang-kadang bicara tentang teologi kok aneh ya memahami seperti ini. Karena ya, kalau penyesat ya biarkanlah hancur mati dan sebagainya. Tapi Tuhan mencela Efesus gara-gara hanya melulu Efesus itu arogan dengan teologinya dan bukan memperjuangkan untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Nah, melalui ini kita diingatkan jangan melulu soal kita bicara tentang pengetahuan, jangan melulu soal kita bisa mengerti firman Tuhan, tapi bagaimana menghidupinya di dalam kasih Tuhan. Lalu bicara tentang mengajar, saya mengutip dari Roger Hamilton tentang dari bukunya Teaching Like Jesus, bahwa mengajar mengikuti jejak Yesus itu ada tiga hal yang bisa dilakukan, biasa dilakukan oleh Yesus. Pertama, Yesus itu mengajar bukan sekedar mentransmisikan, tapi Yesus itu mengajar dengan cara mendemonstrasikan atau meneladankan hal itu. Bagaimana Tuhan Yesus mendemonstrasikan? Kita bisa lihat dari Yohanes 13, waktu kemudian Yesus di hadapan murid-muridnya tidak hanya mungkin ya ada diskusi tentang siapa yang terbesar, mungkin ada diskusi tentang ya kita harus saling melayani karena mungkin tidak ada hamba. Lalu Tuhan Yesus mengambil kain lap untuk membasuh kaki para murid-Nya. Jadi Tuhan Yesus mendemonstrasikan apa yang kemudian ingin dia tekankan, apa yang kemudian ingin dia ajarkan. Bukan hanya menyuruh, bukan hanya menjelaskan, bukan hanya menerangkan apa yang perlu dilakukan. Yang kedua adalah bicara tentang menjelaskan. Kalau kita baca di Yohanes 13 juga tentang hal ini. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya bermaksud mendemonstrasikan, tapi juga berharap kemudian orang-orang di hadapannya, dalam hal ini adalah murid-murid, bisa mengikuti teladan dia. Bukan, lagi-lagi bukan pada ritualnya, tapi bagaimana esensi di balik ritual itu. Bagaimana bisa merendahkan diri, bagaimana bisa mengikuti jejaknya untuk melayani. Yang ketiga adalah bagaimana mengklarifikasi. Dan seperti kita tahu bahwa Tuhan Yesus sering dalam mengajar itu sering dipakai kata, tahukah kamu, menurut pendapatmu bagaimana? Misalnya dalam konteks dia menanyakan kepada Petrus dan murid-murid yang lain, menurut kamu siapa, menurut orang-orang siapakah aku ini? Lalu dijawablah, engkau adalah nabi ini, Elia ini, dan segala macam. Engkau adalah Yohanes Pembaptis, dan segala macam. Lalu dia bertanya kepada Petrus, menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Dan misalnya Petrus menyatakan mesej. Ya, Tuhan Yesus memakai tiga hal, seringkali memakai tiga hal ini di luar, tentu saya di luar ilustrasi dan sebagainya macam ya. Setidaknya memakai tiga hal ini, dia mendemonstrasikan, menjelaskan, lalu melakukan, mengklarifikasikan hal-hal yang terjadi dan yang ingin dia diajarkan kepada para muridnya. Nah, gereja yang misioner adalah gereja yang menjalankan misi, bukan saja tadi menjadikan murid, bukan saja membaptis, tapi juga mengajar. Dan mengajar pun perlu metode. Dan saya pikir salah satu trik dalam buku ini bisa kita ambil, karena ini juga diambil dari bagaimana metode Yesus mengajar. Nah, lalu gereja yang mengajar adalah gereja yang bukan hanya gereja yang mengerti dan memahami bagaimana apa yang diajarkan, karena itu satu hal yang penting. Tapi gereja juga harus menanamkan bagaimana praktek yang baik, bagaimana metode saya pikir juga perlu dipikirkan juga metode yang efektif dan efisien dalam mengajar itu seperti apa, karena dampaknya juga akan beda terlepas dari karya Roh Kudus dan karya Tuhan di balik itu semua di dalam pelayanannya. Nah, saya ingin lanjut. Saya kemudian juga mengutip dari pendapat Pendeta Bigman tentang seperti apa sih gereja yang misioner. Gereja yang misioner adalah gereja yang menjalankan misi. Kalau kita lihat, kita diskusikan bersama tadi bahwa kita belajar bersama bahwa gereja yang diajar, gereja yang dibaptis, gereja yang dilayani, dimuridkan, itu adalah bicara tentang kualitas gereja, kualitas umat, kualitas orang yang dilayani. Lalu hal itu akan niscaya akan membawa dampak terhadap kuantitas gereja. Kuantitas seperti apa? Kita lihat di poin kedua sampai dengan ketiga. Ketika gereja sudah memberitakan Injil, maka diarahkan juga kemudian gereja yang melayani ini kepada pembangunan gedung gereja, kepada pengembangan cabang gereja, kepada pertambahan anggota gereja. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul juga gitu, bahwa gereja ketika gereja sudah bersekutu dengan benar, ketika gereja sudah melayani dengan benar, maka Tuhan sendiri akan memberikan dampak kepada gereja itu dengan menambahkan jumlah jemaat. Dan dengan menambahkan jumlah jemaat, kita juga bisa mendiskusikan hal-hal kuantitas yang lain, yaitu tentang bagaimana membangun gereja, mengembangkan pelayanan, bagaimana mengembangkan cabang-cabang yang baru. Dan ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari gereja yang misioner. Jadi gereja yang misioner adalah gereja yang menjalankan misi, bukan hanya memberitakan, tapi juga mempersiapkan secara organisasi, pengembangan gereja itu, dan kemudian bagaimana mengakomodasi orang-orang yang sudah didapatkan melalui atau yang sudah dianugerah Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan gereja kita? Seperti kita tahu bahwa gereja kita memiliki dua sayap penting. Satu adalah sayap di perkotaan, itu bicara tentang PAMA. Satu sayap di pedesaan, itu bicara tentang pelayanan Mika. Dan hari ini kita juga memiliki sayap lagi, satu lagi, bicara tentang pengembangan gereja di daerah. Dan kalau kita lihat dari melalui bagian itu bahwa melalui PAMA, kita menampilkan banyak multimedia, mulai video, audio, website, dan radio. Dan hal itu saya pikir banyak orang menolong atau ditolong sebagai sarana dan alat untuk boleh mengenalkan kebenaran melalui format-format seperti itu, melalui format-format multimedia. Dan kalau kita lihat pengunjung gereja kita hari ini, orang tertarik berkunjung ke gereja kita bukan sekedar kemudian mendengar Pak Bigman mendapat kebenaran, menikmati kebenaran dari sana, lalu kemudian hal itu membawa orang untuk tertarik mengunjungi gereja kita. Kalau di tahun 2003 sampai dengan kira-kira 2012 atau 2010, itu kalau kita ditanya di dalam form orang baru itu, maka yang paling banyak adalah orang tahu Pak Bigman dari mana atau tahu gereja ini dari mana, dari Reformata. Tapi hari ini banyak orang kalau ditanya dari mana, dari internet, dari YouTube, dari Twitter, dari sosial media, dan banyak hal. Artinya bahwa ini adalah sarana pengembangan berita kebenaran yang bisa dimanfaatkan oleh gereja dengan maksimal. Dan hal ini saya pikir tidak bisa dilupakan karena membawa dampak tersendiri terhadap pertumbuhan gereja. Dan karena itu gereja tidak boleh abai menjangkau generasi yang orang bilang generasi milenial ini. Karena penting generasi milenial bukan hanya generasi yang hanya bersosialisasi, berrelasi dalam dunia nyata saja, tapi juga dalam dunia maya. Dan ini sudah kita buktikan, ada begitu banyak orang yang viewernya, ada begitu banyak orang yang subscribe, ada begitu banyak orang yang beberapa bahkan menyumbang ke gereja kita atau menyumbang ke PAMA. Misalnya gereja, walaupun jumlahnya tidak seberapa, ada orang dari Belanda menyumbang ke kita, ada orang dari Korea, beberapa, ada banyak yang mengenal gereja kita, mengenal kebenaran Tuhan yang melalui pelayanan di gereja kita di internet. Nah, karena itu pelayanan seperti ini perlu dikembangkan lebih lanjut. Lalu bicara juga tentang pedesaan, nanti sekarang sudah ada PAUD dan SMA, dan sebentar lagi kita akan membangun STT. Dan dampak dari STT saya pikir adalah sesuatu yang besar. Karena kita bukan hanya diskusi soal bagaimana kita mempersiapkan menjangkau jiwa-jiwa di pedesaan, tapi mempersiapkan orang-orang yang akan menjangkau, mempersiapkan orang-orang yang akan dibentuk, mempersiapkan orang-orang yang akan melayani di pedesaan. Jadi dampaknya akan lebih luar biasa, dan kiranya kita berdoa bersama dengan program-program gereja yang sudah ada ini. Nah, karena itu penting bagaimana mempersiapkan dalam hal ya, orang diajar, orang dibaptis, orang dimuridkan, dan setelah diajar, dibaptis, dan dimuridkan, orang kemudian diutus keluar sana. Dan ketika diutus, maka dampaknya adalah mendapatkan jiwa baru. Dan jiwa baru itu kemudian kita ajar kembali dan kemudian diutus. Jadi itulah rotasi misioner dalam pertumbuhan gereja. Bagaimana jemaat yang misi dalam berdampak dalam bertumbuh di dalam gereja. Karena itu kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap apa yang sudah dilakukan dan kiranya membawa dampak yang lebih luar biasa lagi ketika STT nanti sudah ada dan banyak orang boleh dilayani melalui gereja ini di pedesaan Kalimantan nanti. Kiranya Tuhan berkati.